sempat pernah lihat video itu, Zai. Lihat video lu. Ya. Pegang. Arema. Blaster Rap Family. Kolaborasi. Ku tinggal turun naik terus. Ku tinggal oleh saya turun naik terus. Ku goyang kasih keluar tuh punya jurus. Dia mulai bikin dia kalbu lus. Supaya dia rencana bisa berjalan mulus. Lihat video lu. Ya. Pegang. Arema. Blaster Rap Family. Kolaborasi. Presboy. Ku tinggal turun naik terus. Ku tinggal turun naik terus. Ku tinggal oleh saya turun naik terus. Ku goyang.